Kemudian biasa membaca salawat, yang dibaca adalah ya Rabbi salli ala Muhammad. Begitulah salawat boleh dibuat, tidak harus salawat Ibrahimiyah yang kita baca. Masalah membaca salawat boleh. Seseorang mengarang salawat asalkan maknanya tidak bertentangan dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada segelintir, namanya segelintir dibanding gelondongan kecil, segelintir manusia yang mengatakan bahwasanya membuat salawat adalah bid'ah dan haram. Itu biasanya memang lidahnya lidah yang suka mencaci maki orang. Anjing menggonggong, kafilah berlalu. Biarkan dia berkata seperti itu. Karena barangkali dia belum bisa mencermati apa yang mereka baca dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi memerintahkan membaca, Allah memerintahkan membaca salawat. Kemudian para sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah, bagaimana aku bersalawat dan bersalam? Diajari oleh Nabi Muhammad salawat. Di bagaimana aku bersalawat? Diajari oleh Nabi Muhammad salawat yang namanya salawat Ibrahimiyah. Disepakati bahwa paling baiknya salawat adalah salawat Ibrahimiyah, yaitu salawat yang kita baca di saat kita melakukan salat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim, sampai akhir, itu namanya salawat Ibrahimiyah. Dan itulah nas tek yang pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman pertanyaannya, apakah tidak boleh seseorang membuat salawat? Ini ada segelintir mata, enggak boleh. Lalu bagaimana kita harus mengamalkan kalau kita diperintahkan oleh Nabi, jika engkau mendengar namaku bersalawatlah kepadaku? Apakah di saat menambah Nabi Muhammad langsung Allahumma salli salamat kama sallaita sayyid Ibrahim wa sayyidina mubarik ala sayyidina Muhammad kama bana fil alamin. Begitu. Ya bagus kalau bisa. Akan tetapi ternyata membaca salawat, ada salawat yang sangat pendek dan Nabi tidak mengajarkan, dan itu dilakukan oleh para ulama dan para muhaddisin. Salawat yang diajarkan Nabi jelas namanya salawat Ibrahimiyah. Akan tetapi ternyata para muhaddisin yang mereka adalah orang yang paling dekat dengan sunnah Nabi, seperti Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, lihat setiap kali beliau nyebut nama Nabi Muhammad tidak pernah menempelkan salawat Ibrahimiyah di dalam buku hadisnya. Akan tetapi setelah menyebut nama Nabi Muhammad selalu menuliskan sallallahu alaihi wasallam, dan salawat sallallahu alaihi wasallam bukan diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya Imam Bukhari ahli bid'ah dan sesat, begitu. Nah, kita harus cermat, jangan buru-buru. Sebetulnya menyusun salawat adalah asalkan maknanya sesuai adalah diperkenankan, dan kadang makna itu sesuai dengan kebutuhannya. Mungkin dia adalah orang yang kasar sifat dan wataknya, lalu bersolat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ar-ra'uf ar-rahim, biar saya punya kasih sayang sebab saya paling kasar dengan istriku. Wah, kan? Aku paling kasar ar-ra'uf ar-rahim. Ingat sifat Nabi yang ra'uf, lembut penuh kasih, baca. Dan di sini pun demikian, dihadirkan semua makna yang selama ini benar-benar kita butuhkan. Lihat, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Allah berselawatlah kepada Nabi Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim, ya Allah, ya Tuhan berselawatlah, ya Allah sampaikan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi memohon kepada Allah agar senantiasa Allah melimpahkan kesejahteraan, melimpahkan keselamatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan asal tahu saja bahwa di saat kita bersalawat kepada Nabi, bukan Nabi butuh salawat kita. Apa sih arti salawat kita dibanding salawat Allah untuk Nabi? Allah sudah bersalawat kepada Nabi, malaikat bersalawat kepada Nabi. Apa artinya salawat kita dari hamba yang seperti ini? Jadi kita bersalawat itu karena kita butuh, bukan Nabi butuh kepada kita. Yang bersolat Allah, inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Jadi kita bersolat itu karena butuh. Makanya dijelaskan oleh Nabi, kalau kamu solawat sekali, Allah solawat 10 kali. Jadi kebutuhan kita, maka yang banyak bersolawat ini akan mendapatkan banyak solawat dari Allah subhanahu wa ta'ala.